Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna saqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 23 Syawal 1443 Hijriah atau tanggal 23 Mei 2022 jam 8 lebih 4 menit malam. Kita akan lanjutkan serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini adalah pertemuan yang 155 bait yang 54 halaman 205, masih berkaitan dengan Nakirah Ma'rifah. Dan ini tidak terasa sebulan lebih kita beristirahat semenjak Ramadan, kita tidak membuka syarah Alfiyah Ibn Malik. Dan semoga Allah Azza Jal memberikan kita kemudahan untuk semangat lagi istiqomah dalam mempelajari kitab ini, dan kita berharap kepada Allah Azza Jal agar Allah Azza Jal memberikan hidayah kepada kita semua, kebarokahan dan kefahaman terhadap apa yang disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang berkaitan dengan syarah Alfiyah Ibn Malik ini. Dan tanpa doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, kelas sabar itu enggak mungkin kitab ini akan selesai. Dan kembali lagi dari libur yang panjang itu berat, sangat berat sekali. Sehingga semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan awal kita sekarang ini mengawali lagi setelah 155 kali pertemuan itu, semoga Allah Azza Jalla memudahkan kita untuk istiqomah meskipun hanya beberapa saat, artinya beberapa menit, tidak full 1 jam, tapi hari ini kita mengambil sekitar 30 menitan, 40 menit, 45 menit. Tapi semoga Allah Azza Jalla mengawali kita mengawali sekarang ini sebagai bagian dari penyemangat diri kita untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, hari ini adalah seperti kita makan. Makan seorang itu 3 kali sehari minimalnya. Ya, pagi alhamdulillah ada kajian tafsir surat Al-Qasas Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sore tadi Kitabul Maram dari Kitab Tadul Ahkam dan kitab lainnya. Begitu juga malam ini adalah syarah Alfiyah Ibn Malik. Nah, karena hakikatnya Alfiyah itu sesuatu yang meriah. Kalau tidak kemudian kita lecutkan semangat kita untuk mempelajari apa yang manfaat, tentunya kita akan sibuk dengan yang tidak manfaat. Bisa jadi ketika malam ini ada banyak saudara-saudara kita yang terlelap dengan sesuatu yang kurang manfaat. Tapi alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, malam hari ini kita masih dimudahkan berhadapan dengan kitab yang semoga Allah memberikan kita kefahaman kefahaman dengan apa yang difahamkan oleh Syekh Muhammad Shalih Taimin rahimahullah dalam kitab ini, begitu juga kita difahamkan bahasa Arab. Bahasa yang dimana ketika kita tidak pelajari, tidak mungkin kita faham tentang agama kita. Tentang apa yang kita baca setiap kali sholat, apa yang kita baca ketika membaca Al-Quran, itu tidak mungkin difahami ketika kita tidak belajar bahasa Arab. Nah, ya, kita lanjut. Besok latihan Pak Hadi baca matannya ya. Matan Alfiah Pak Hadi. Allahumma barik. Nah, kita baca matan Alfiah Ibn Malik. Qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Malik Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyin Mustafa wa alil mustakmilin sharafa wa asta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribu al-aqsa bil lafdin munjazi wa tabsutu al-badla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يكتب بيبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارع إن أريا من نون توكيل مبشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المعني في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكن كم ورفع ونسبة على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسر كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرد ذا الإعراب أن يضاف ندا للياك جاء أخو أبيك ودلا بالألف ارفع ارفع المثنى وكلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا قلت كذاك اثنان واثنتان كبنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسبي سالم جميع آمير ومذنب وشبيذين وبه عشرون وباب والحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرادون شد والسنون وباب هو مثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه إذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمة كلم تكوني لترومي مدلمة والسمي معتلا من الأسماء ما قد والسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونسبه ظهر، ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالألفان فيه غير جزم وأبدي نسب ما كيدعو يرمي، ورفع فيه إيمان بي وحذف جازما، ثلاثه أن تقضي حكما لازما. النقرة والمعرفة نقرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغير معرفة كهم وذي وهند وبني والغلام والذي، فما لذي غيبة أو خدور كأنت وهو سمي بالضمير، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليء ملك. Nah, ini sampai yang 54. Kita ulangi dari awal. Jadi di sini fama lidi ghaibatin au huduri ka anta wa huwa sammi bidhamiri. Ini fama falladhi. Ya. Jadi ma di sini adalah ma alladhi. Ya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddaman lil fi'li sammi. Jadi maka yang lidi ghaibatin yang mempunyai ghaibah. Ghaibah artinya di sini ghaib. Au khuduri atau yang hadir. Yang hadir. Seperti apa? Anta. Engkau. Anta di sini hudur. Wahwa ini yang ghaib. Maka ini kita bikin yang ghaib itu adalah yang dibicarakan. Yang hudur ini adalah apa? Yang berbicara. Yang diajak bicara. Yang dibicarakan ini mukhatab. Anta di sini mukhatab itu apa? Yang diajak bicara. Kalau wahwa di sini yang dibicarakan. Ya, ini kata ganti kedua, ini kata ganti ketiga. Paham sampai sini? Sammi bidhamiri. Ini sebutkanlah bidhamiri dengan dhamir. Dengan apa Mas? Kata ganti. Ya. Paham sampai sini? Jadi kita berbicara di sini masih ma'rifah nakirah. Salah satu dari ma'rifah itu adalah dhamir. Dhamair itu termasuk apa? Yang ma'rifah. Yang diketahui. Nah. Maka yang disebutkan di sini qauluhuma ismun mausulun bima'na alladhi. Ism mausul di sini alladhi. Maknanya adalah alladhi. Falladhi lidhi maka yang mempunyai artinya di sini ghaibatin. Ya, ghaibatin ghaibah. Au hudurin atau yang hadir. Yang ghaibah. Ya. Nah. Bidhamiri asliyatun. Ba di sini adalah wal ba'u fi qawlihi bidhamir asliyatun. Asliyatun maksudnya apa di sini? Asli berdiri sendiri, bukan bagian dari satu kata. Li'anna samma yasihu an yata'adda bi nafsihi. Karena samma ini dia sah untuk menjadi yata'adda. Maksudnya yata'adda apa nih? Yata'adda bi nafsihi. Artinya apa? Ada muta'adi. Muta'adi itu butuh kepada objek. Objeknya apa? Dirinya sendiri. Sebagaimana wa inni sammaituha Maryam. maka dan sesungguhnya aku samaituha, aku menamakannya Maryam. Ya, samaituha. Samaituha. Ya, makanya disebutkan ini sini adalah bidhamir asliyatun. Ya, bidhamiri ini bi di sini adalah asliyatun, ba-nya asliyatun. Ya. Kemudian walam yakul samaituha bi Maryam. Ya. Tidak dikatakan adalah aku menamakannya dengan Maryam. Tapi aku menamakannya Maryam. Tidak ada bi-nya di sini. Wa yasihu an yata'adda bil ba. Dan ini bisa muta'addi dengan ba. Butuh objeknya adalah dengan ba. Seperti apa? Samaitu bani bi Abdillah. Saya samaitu bani. Aku menamakan anakku itu bi Abdillah dengan sebenarnya apa? Abdullah. Nah. Kalau di orang Arab mengatakan Abba Abdullah, ini salah. Yang benar apa? Abba Abdillah. Namun di sini banyak orang yang tidak paham dialek atau kebiasaan orang Arab itu berbeda dengan nahwu. Ya. Sebagaimana ada dulu itu ana kepikiran, kok ada orang yang ketika bertamu kemudian diketuk pintunya, ya, Syaibul Bayt mengatakan min. Kenapa tidak mengatakan man? Siapa? Tapi disebutkan di sini min. Ya. Dan ternyata di situ karena li'anna fihi qillatul isti'mal wa kathratuhu man. Banyak dipakainya man. Tapi min juga dipakai tapi jarang-jarang. Nah, hal seperti itu hanya kita ketahui ketika kita faham itu adalah bagian dari bahasa Arab. Terkadang ada dialek-dialek yang itu keluar dari kaidah bahasa Arab. Nah. Seperti apa? Kaifa haluk menjadi kaifa haluj. Kaifa haluj. Ya. Ini ada. Atau di Abu Dhabi, sekitarnya ada. Ya. Kaifa haluj. Jadi K menjadi Ja. Kayak di Mesir. Ada syai'un jayyid. Mereka enggak bisa ngomong ji. Ngomongnya apa? Gayid. Ya, ada gayid, gayid, gayid. Ngomong ji itu enggak bisa. Nah. Jadi lucunya kalau misalnya itu kaitkan dengan bahasa Jawa, Mas. Jengkang menjadi gengkang. Ya. Paham? Nah, ini hanya untuk memudahkan masalah ji menjadi ga. Kaifa haluj itu ka menjadi ji. Ya. Gayid giddan. Gayid giddan. Harusnya jayid jiddan. Tapi mereka ngomong ji itu menjadi gho. Gayid jiddan. Gayid giddan. Itu seperti itu, Mas. Jadi kalau orang tidak terbiasa, ngakunya ya sudah faham, tapi ternyata enggak faham sama sekali. Ya. Nah, disebutkan di sini dzi ghaibatin. Dzi ghaibatin adalah yang punya ghaib. Ini adalah karena dengan konsep tadi. Dzi itu yang mempunyai atau yang punya. Nah, qaluhu sekarang hudurika anta wa huwa. Hudur, hudur itu yang hadir, itu seperti anta wa huwa. Nah, al-muallif rahimahullah qala ma dalla alaihi ghaibatin aw hadarin aw hudurin kadilalati anta wa huwa sammi bidhamiri walau qala Fama lidhi ghaibatin aw hudurin. Iya. Nah. Nah. Di sini Nah. Jadi di sini walau qala fama lidhi ghaibatin aw hudurin. Nah. Apa yang itu ghaib atau yang hadir? Dan ini wa atlaqa. Ini sudah menjadi kemutlakan, Mas. Wa lam yuqayyidhu bil mithali lakana ta'rifu ghairu mani. Kalau ini dikaitkan dengan contoh, maka definisi ini tidak ada halangannya sama sekali. Tidak ada ghairu mani, tidak ada penghalangnya. Ghairu mani. Li'annahu law lam yuqayyidhu lakanat kalimatu ghaibin dhamiran. Kalau tidak dikaitkan, maka bisa jadi kalimatnya itu kata ghaibin itu adalah hanya dhamiran, kata ganti saja. Wa kalimatu hadirin dhamiran, dan kata hadirin itu dhamir. Fa yadkhulu fihi ma dalla ala al-ghaibati wal huduri. أو حضوري كأنت وهو المؤلف رحمه الله قال ما دل على غيبة أو حضور كدلالة أنت وهو سمي بالضمير ولو قال فما لذي غيبة أو حضور أو أطلق ولم يقيد بالمثال لكان التعريف غير مانئ. Jadi kalau misalnya di situ ada tidak dikaitkan dengan contoh, maka definisi itu tidak ada penghalangnya. Sifatnya apa, Mas? Mutlak. Umum. Li'annahu law lam yuqayyidhu lakanat kalimatu ghaibin dhamiran. Kalau tidak ada pengaitnya, maka kata ghaib itu adanya dhamir ghaib maksudnya. Dhamiran kata ganti ghaib, kata ganti yang dibicarakan. Kata ganti yang dibicarakan, kata ganti ketiga maksudnya. Sehingga di situ kaitannya kontekstual, apa yang terjadi itu bukan semau kita, ya, bukan semau kita. Karena di sini kalau misalnya di situ jelaskan tentang fama lidhi ghaibatin aw huduri wa atlaqa. Kalau di sini ada kaitannya dengan ghaib atau yang hadir, maka di situ umum. Maksudnya apa? Dhamirnya. Wa kalimatu hadir dhamiran, dan kalimat hadir itu juga dhamir. Dhamir yang nampak, yang datang di situ. Fa yadkhulu fihi ma dalla ala ghaibati wal huduri bimadatihi. Maka ini menunjukkan kepada ghaibah dan hudur, yang tidak nampak dan yang nampak, yang ghaib dan yang hadir. Bimadatihi, dengan materialnya. Contohnya mislu ghaba wa hadara. Ghaba yaghibu, hadara yahduru. Ingat itu, Mas. Mudhari ini seperti itu. Lakinnahu qayyada. Namun di sini ada ada pengaitnya. Fa qawluhu, firman Allah azza wajalla, ka anta wa huwa laisa mujarrada mithalin. Seperti anta, engkau, dan wa huwa, dia, itu bukan hanya sekedar mujarrada mithalin, sekedar contoh saja. Bal huwa mithalun muqayyidun lita'rifi. Namun ini adalah contoh yang ada pengaitnya, merupakan bagian dari definisi. Lita'rif, agar bisa dikenal, agar bisa didefinisikan. Ya. Seperti anta wa huwa. Itu sudah bisa didefinisikan. Maka disebutkan wal muallif lamma qala fama lidhi ghaibatin aw hudurin mathala lahu anta wa huwa wa anta dhamirul muqatab. Ini adalah untuk kata ganti yang diajak bicara. Jadi muallif rahimallahu di sini apa? Fama lidhi ghaibatin aw hudurin. Ya. Yaitu maka yang mempunyai, ya, lidi ghaibah, yang punya apa? Ghaibah. Ya. Au huduri, atau yang nampak hadir. Contohnya, famatsala lahu bi, contohnya anta wa huwa. Wa anta. Anta di sini dhamirun lil mukhatab. Kata ganti yang untuk apa? Mukhatab. Wa idza kana anta li huduri, kalau anta ini untuk hudur, untuk yang nampak, yang hadir, wa huwa dalun ala mukhatab fa ana, maka ini menunjukkan kepada mukhatab. Mukhatab itu apa? Yang diajak bicara. Kata ganti dua, mukhatab. Ya. Jadi kalau mukhatabnya fa ana, maka kalau disebutkan ana di sini min babil aula an akuna li huduri, maka ini menjadi lebih utama lagi karena ada yang hadir. Paham sini? Li'anni atakallamu an nafsi, karena aku berbicara tentang diriku. Wa ana hadirun ma'a nafsi, dan aku hadir bersama diriku. Fa anta dalun ala ana bitariqil awadiyah au lawiyah. Jadi engkau itu, anta di sini menunjukkan kepada ana, namun dengan metode aulawiyah, yang paling utama, Mas, aulawiyah. Fa alaihi naqul, maka kita katakan anta wa ana, engkau dan aku. Ya. Kayak misalnya apa? Ana dan Pak Hadi. Ya. Ana dengan Pak Nowo. Anta wa ana. Dalun ala huduri, ini menunjukkan pada hudur, nampak hadir. Itu apa? Kenapa anta wa ana itu hudur, Pak Hadi? Kenapa di situ? Kenapa disebutkan di sini tentang anta wa ana itu termasuk hudur? Hah? Orang yang tidak hadir. Hanya anta dalun ala ana bitarikil awlawiyah. Anta itu engkau. Ini sebagai yang menunjukkan kepada aku, ana, tapi bitarikil awlawiyah. Tapi dengan jalan metode yang lebih utama lagi. Fa'alaihi naqul, maka kita katakan anta wa ana, anta da ana, engkau dan aku. Ini adalah apa? Kata ganti anta, dua. Ini kata ganti tiga. Satu afan. Yang berbicara wa ana. Nah. Satu toh, Mas. Satu itu yang berbicara, kedua itu yang diajak bicara. Kata ganti ketiga itu yang dibicarakan. Ya, gaib. Ini menunjukkan dalun alal huduri, ini menunjukkan pada kehadiran. Wa huwa dalun alal ghaibati, dan dia menunjukkan kepada ghaibah. Ghaibah itu maksudnya yang tidak terlihat. نعم. Kemudian fadhamiru idzan dalatun 'alal huduri dhamair, ya fadhamair. Dhamair itu apa tadi? Kata ganti. Jadi kata ganti itu dalatun, menunjukkan kepada hudur. Dhamair itu bisa menunjukkan kepada hudur, kehadiran. Wa yasmal mutakallima wal muqhataba. Dan ini mencakup mutakallim. Ya, mutakallim wa yashmal mutakallima wal mukhataba. Dan mukhatab yang diajak bicara. Yang ghaib enggak. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini kasat. Wa dalatun ala ghaibatin, dan menunjukkan pada ghaibatin. Ghaib itu artinya apa? Tidak terlihat. Wa yashmal ghaiba, dan ini meliputi orang yang ghaib. Bukan orang yang ghaib. Berarti dia makhluk halus, bukan. Atau tidak setiap gula pasir halus itu adalah ghaib, bukan. Ya, ghaib di sini adalah tidak terlihat dengan mata. Tidak terlihat dengan mata. Nah. Makanya kalau misalnya hari malam hari itu Pak Hadi enggak kelihatan, berarti Pak Hadi ghaib. Dan Pak Hadi bukan makhluk ghaib. Ya. Ya. Sehingga di situ apa? Wujuduka ka'adamika. Idza ya. Idza namat ainaka. Paham enggak? Artinya, Pak. Wujuduka ka'adamika idza namat ainaka. Keberadaanmu sama dengan tidak adanya ketika mata itu terpejam, alias ngantuk, alias sari, alias tilem, alias turu, alias tidur ketika kajian. Ingat-ingat tuh, Mas. Makanya secapek-capeknya kita terus, Mas. Enggak kuat banget saat tadi. Ayam karenya wah mantap saat, wah enggak ngopi saat ini, ah terus berbagai acak alasan. Nah, maka kita katakan, Mas, yang menjadikan antum itu tetap sehat, bisa menegakkan itep itu menjadi tetap tegak, itu karena Allah azza wajalla. Maka harus perbanyak doa, perbanyak keikhlasan, perbanyak kesabaran, dan terus, Mas, mendoakan orang lain juga. Karena dengan mendoakan orang lain, kita pun didoakan oleh malaikat. Walaka bimithlin. Bagimu sama dengan doa kebaikan yang engkau panjatkan itu. Nah. Kita ulangi lagi besok insyaAllah binillah dari Tumair idan dalatun ala ini. Ya. Ini karena penjelasannya kita memulainya apa, Mas? Pelan-pelan. Ya. Karena kita itu sebagaimana menjalankan hadis Nabi SAW tentang apa, Mas? Annahu kana yusalli qabla al-fajri raka'ataini khafifataini. Ya, tapi bukan itu. Maksudnya di sini adalah idza qama ahadukum min al-laili falyusalli raka'ataini khafifataini. Ini di Abu Dawud. Ya, di Abu Dawud, Imam Ahmad. Ya. Maksudnya di sini, idza qama ahadukum minal lail, apabila seorang dari kalian itu ya bangun ketika malam, ya ketika malam bangun, falyusholli raka'ataini, maka sholatlah dua rakaat, khafifataini, dua rakaat yang mudah, ya dua rakaat yang mudah, ya yang ringan. Maksudnya di sini mudah ringan. Artinya mudah itu dilakukannya, enggak panjang. Khafifataini ini pendek di situ. Ya. Karena kaitannya pendeknya itu sampai annahu kana yusalli qabla al-fajri raka'ataini khafifataini. Nabi SAW itu melakukan sholat sebelum fajar, sebelum subuh, dua rakaat yang ringan, dua rakaat yang pendek. Bahkan seolah-olah Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat sholatnya Nabi SAW sependek itu. Itu kebiasaan dari artinya yang terbiasa terlihat untuk sholat qabla al-fajr. Nah, dan ini dijelaskan oleh para ulama, ini adalah mauquf. Ya, ini termasuk ada yang mauquf, tapi di situ di dalam Sahih Muslim dijelaskan, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi raq'atain khafifatain." Apabila seorang dari kalian itu bangun malam. Bangun malam. "Falyaftatih," maka bukalah sholat tahu, awalilah sholatnya dengan apa? Biroka'ataini khafifataini, dengan dua rakaat yang ringan, lagi pendek, lagi mudah dikerjakan. Paham ya? Nah. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di Munisab, dan kita dimudahkan untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.